Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Apa kaidah yang keempat kita pelajari? Dalalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bil tadammuni wa bil iltizam. Baik. Penunjukan nama-nama Allah Ta'ala atas zat-Nya, dirinya dan sifat-sifatnya terjadi dengan tiga bentuk. Dengan al-mutabaqah, yaitu dilatillah fi'ala jami'i ma'nah. Nah, penunjukan lafad atas seluruh maknanya. Baik. Abi tadammun ala dalatul lafzi ala juz'i ma'nahu. Baik, wa bil iltizam ala ma'na lazim kharij. Baik. Misal dalik ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Misal dalika al-khaliqu yadullu ala zatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqati. Wa yadullu ala zati wahdaha wa ala sifatihi ala zati. Naam, wa yadullu ala zati wahdaha. Wa yadullu ala zati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bit tadammuni. ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على contohnya, contoh pertama itu yang disebutkan di sini al-khaliq, nama al-khaliq. Nama al-khaliq يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. يعني jadi يدل على جميع معناه, menunjukkan seluruh maknanya. طيب, jadi menunjukkan atas zat Allah, diri Allah, dan menunjukkan sifat penciptaan, bahwa Allah Maha Pencipta, dengan metode al-mutabaqah, kesesuaian lafaz dengan maknanya secara utuh, menyeluruh, menunjukkan diri Allah, zatnya yang bernama Al-Khaliq, dan menunjukkan sifat Al-Khaliq yang dimilikinya, bahwa Allah Maha Pencipta. Baik. Berarti Al-Khaliq menunjukkan apa? Menunjukkan Allah yang bernama Al-Khaliq, zat Allah, diri Allah yang bernama Al-Khaliq, dengan sifat Al-Khaliq, sifat Maha Pencipta, bil mutabaqah. Kemudian wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifat al-khalqi wahdaha bit tadammuni, dan menunjukkan atas zat Allah, diri Allah semata secara tadammun. Ya, secara tadammun, yakni kandungan nama ini, ya, nama al-Khaliq mengandung penunjukan terhadap diri Allah, zatnya bernama al-Khaliq. Di antara kandungannya ini makna bitadammun. Dan di antara kandungannya pula nama al-Khaliq menunjukkan sifat al-Khalq, bahwa Allah bersifat Maha Pencipta. Jadi tadi al-mutawabah itu sekaligus seluruhnya, menyeluruh kesesuaian lafaz dengan seluruh maknanya, meliputi seluruh, ya, maknanya, bahwa menunjukkan apa yang tadi dijelaskan tadi. Nah, menunjukkan diri Allah dan Allah yang bernama Al-Khaliq dengan sifat Maha Pencipta. Gitu. Adapun bitadammun artinya di antara kandungan maknanya, begitu bahasanya. Di antara kandungan maknanya menunjukkan dirinya. Ya. Tayyib menunjukkan zatnya yang bernama Al-Khaliq. Di antara kandungan maknanya menunjukkan sifat pencipta. Bahwa Allah Maha Pencipta. Baik, kemudian metode yang terakhir bil iltizam wa yadullu ala sifat al-ilmi wal qudrati bil iltizam, dan nama ini menunjukkan dua sifat, yaitu sifat al-ilm bahwa Allah Maha mengetahui, wal qudrah bahwa Allah Maha kuasa, bil iltizam dengan metode al-iltizam. Artinya Allah yang bernama Al-Khaliq dengan sifat Maha Pencipta berkonsekuensi menunjukkan secara konsekuensi bahwa Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna dan kekuasaan yang sempurna. Karena yang bisa mencipta segala sesuatu yang dikehendakinya dengan sempurna hanyalah yang memiliki ilmu yang sempurna dan yang memiliki kuasa yang sempurna. Karena mencipta sesuatu itu butuh apa? Mencipta sesuatu itu ya harus ada apa? Ilmu. Mencipta sesuatu harus ada kemampuan, kekuasaan. Nah, Allah memiliki ya ilmu dan memiliki kekuasaan untuk mencipta. Nah, jadi sifat Maha mengetahui dan sifat Maha kuasa juga bisa dipetik ini, ya, dipetik dari nama Al-Khaliq, bukan harus khusus dari nama Al-Alim, Al-Alim, ya, dan Al-Qadir. Tapi juga bisa dipetik dari nama Al-Khaliq. Nah, tetapi dengan metode apa? Dengan metode, dalalahnya dengan metode apa? Al-iltizam. Itu merupakan konsekuensinya. Nah, adapun sifat al-ilm yang ditunjukkan oleh sifat oleh nama al-alim, ya, itu bisa dengan al-mutawabaku dan al-tadammun. Bahwa al-alim secara mutawabaku menunjukkan diri Allah zatnya bernama al-alim dan menunjukkan sifat ilmunya. Al-Qadir secara mutawabaqah. Kemudian bitadammun yakni di antara penunjukannya adalah menunjukkan sifat menunjukkan atas zatnya yang bernama al-alim dan menunjukkan sifatnya yaitu sifat al-ilm. Begitu pun al-Qudrah. Tetapi ini sekarang dengan dalalah al-iltizam dari nama al-Khaliq bisa menunjukkan dua sifat ini. Ya, karena ketika dikatakan Allah Maha Pencipta, itu berkonsekuensi bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Karena mencipta, ya, mencipta itu dengan ilmu dan qudrah. Bisa dipahami? Ini konsekuensinya, iltizam namanya, talazum. Qadih, ayy, walihada, terak. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب. Oleh karena ini ketika Allah menyebutkan pencipta langit dan bumi dalam surat At-Talaq ayat 12 Allah mengatakan لتعلموا agar kalian mengetahui أن الله على كل شيء قدير bahwa sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya setelah menciptakan langit dan bumi. Ini untuk menunjukkan apa? Lita'lamu, agar kalian tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Artinya dengan melihat langit dan bumi yang luar biasa ini yang diciptakan oleh Allah harusnya menyadarkan kita bahwa yang menciptakan ini maha apa? Maha kuasa. Bagaimana bisa tercipta seperti itu jika tidak maha kuasa? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan wasanya sungguh Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ketika kita melihat penciptaan langit dan bumi yang luar biasa ini, menyadarkan kita bahwa Allah maha mengetahui, ilmunya meliputi segala sesuatu. Bagaimana bisa menciptakan langit dan bumi sedemikian rupa ini jika tidak meliputi segala sesuatu ilmunya? Nah, dari sini ya, ini menunjukkan kepada kita adanya dalalah apa? Ayat ini dalalah iltizam at-talazum. Karena itu konsekuensi dari sifat mencipta. Nah, mencipta dengan ilmu dan mencipta dengan kekuasaan, kemampuan. Baik. Wa dalalatul iltizam. Wa dalalatul iltizami mufidatun jiddan li talibil ilmi idza tadabbara al-ma'na wa waffaqahu Allahu ta'ala fahman lit-talazumi. Fa innahu bidzalika yahsul min ad-dalil al-wahidi ala masail katsiratin. Dalalatul iltizam sangat bermanfaat bagi seorang talibul ilm apabila dia mentadabburi makna, merenungi makna, dan Allah Subhanahu wa taala memberi dia taufik, menolong dia untuk bisa memahami apa yang ada di balik makna itu dengan ad-dalalah talazum, yaitu iltizam. فَإِنَّهُ بِذَلِكَ يَحْسُلُ مِنَ الدَّلِيلِ الْوَاحِدِ عَلَى مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. Karena dengan kemampuan tersebut yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memahami makna-makna dengan dalalah iltizam at-talazum, dengan dari satu dalil dia bisa berhasil menghimpun banyak masalah. Nah, sebagai contoh, sini juga ada ta'liq dari Syekh, meskipun contoh yang diberikan ini larinya ke pembahasan fikih, tapi ini menunjukkan manfaatnya kemampuan memetik makna dengan dalalah talazum. Contohkan oleh Syekh, misalu dhalik, yalzamu min qawlihi ta'ala, فالآن باشروهن. إلى آخر الآية، إلى قوله من الفجر. Yani kita mengetahui bersama bahwa ayat ini kandungannya adalah izin jima', makan, minum di malam hari sampai terbit fajar shadiq. Baik. Artinya, selama belum terbit fajar shadiq, meskipun itu hanya selisih 1 detik katakan, terlalu sempit ya, katakan selisih 2 detik, 3 detik, 5 detik, selama belum terbit fajar shadiq masih bisa melakukan hubungan, ya, masih bisa melakukan hubungan biologis suami istri, karena masih termasuk malam. Nah, yalzamu min dzalik, apa tadi? Yalzamu min qawli ta'ala ini an yusbiha as-sha'imu junuban. ayusbiha as-sha'imu junuban. Falazimu hadhihi al-ayah, falazimu hadhihi al-ayati jawazu isbahu as-sha'imi junuban. Jawazu isbahu as-sha'imi junuban. Jadi konsekuensi dari ayat ini, ketika didingkan tadi sampai terbit fajar, kalau sudah terbit fajar harus ditahan, ya, bahwa seorang yang berpuasa masuk di waktu fajar dalam keadaan junub. Yang penting dia berhenti sebelum fajar, meskipun selisih 1 detik 2 detik, kan begitu? Atau selisih 1 menit, kan begitu? Nah, berarti lazim hadil ayat, konsekuensi ayat ini jawaz islah as-sha'im junuban, bolehnya seorang berpuasa masuk di waktu subuh dalam keadaan masih junub, belum sempat mandi. Berarti dia berpuasa ketika dia sudah menahan dan sudah memulai puasa, dia masih junub, itu enggak masalah. Jadi setelah terbit fajar, setelah adzan, dia masih junub, baru dia mandi. Jadi dia berpuasa dalam keadaan masih junub. Tapi faktor junubnya dia lakukan sebelum terbit fajar, tidak lewat. Nah, ini dalam al-iltizamin. Dari mana diketik tadi? Karena diizinkan. Bashiruhunna. Gauli mereka. Batasnya sampai terbit fajar. Ya kan? Berarti ketika terbit fajar, ya, itu sudah berhenti, nah dia masih junub. Nah, ini penjelasan contoh lain dari segi fikih, dari bidang fikih, dari manfaat kemampuan memetik makna dengan dalalah iltizam at-talazum. Kami sah. Khamisah wa ruba. Baik. Wa'alam. Terus. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا فَهُوَ حَقٌّ وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَقٌّ وَلَازِمُ الْحَقِّ حَقٌّ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِمَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ فَيَكُونُ مُرَادًا. Ketahuilah bahwa al-lazim sesuatu yang merupakan konsekuensi dari al-lazim, ini konsekuensi dari ucapan Allah Ta'ala dan ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam, idza sahha ay yakuna laziman, apabila sah benar untuk menjadi suatu konsekuensi, fahuwa haqqun, maka konsekuensi itu mesti kebenaran, mesti benar, mesti hak. Kenapa? Jadi itu tidak mungkin batil. Konsekuensi dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, jika memang itu sah benar untuk menjadi konsekuensi, maka itu mesti merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, tidak mungkin batil. Kenapa? Wadhalika lianna kalam Allah wa rasulih haqqun. Hal itu dikarenakan kalam Allah dan Rasulnya, firman Allah dan sabda Rasulnya hak, adalah kebenaran. Wa lazimul haqqi haqqun, konsekuensi dari suatu kebenaran adalah kebenaran juga. Wa lianna Allah Ta'ala, dan dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala alimun, maha mengetahui, bima yakunu laziman, dengan sesuatu yang akan menjadi konsekuensi. Alimun bima yakunu laziman min kalamihi wa kalami rasulih. Allah mengetahui sesuatu yang akan menjadi konsekuensi dari ucapannya dan yang akan menjadi konsekuensi dari ucapan Rasulnya. Sementara Rasulnya sendiri berbicara, bersabda tentang agama ini adalah wahyu dari Allah. Fayakunu muradan. Maka fayakunu muradan. Maka menjadilah konsekuensi itu sesuatu yang memang dimaksud oleh Allah. Allah mau mengetahui apa yang akan menjadi konsekuensi ucapannya, apa yang akan menjadi konsekuensi ucapan Rasulnya yang itu wahyu darinya. Maka tentunya itu adalah kebenaran dan tentunya itu sesuatu yang memang dimaksud. Sesuatu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayakunu muradan min Allah taala, sesuatu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, contoh di sini ada takdir, contoh misalnya dari qawlu ahli ta'tili. Qawlu ahli ta'tili. Misal dalika qawlu ahli ta'tili yalzamu min ithbati sifati. Yalzamu min ithbati. Yalzamu min ithbati sifati lillahi ta'ala at-tamthilu. Yalzamu. يلزم من إثبات الصفات لله تعالى التمثيل. التمثيل. فهذا لا يصح. فهذا لا يصح. فهذا لا يصح لأن الله تعالى يقول. لأن الله تعالى يقول. فهذا لا يصح لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا قيل وإذا قيل يلزم من استواء الله تعالى يلزم من استواء الله تعالى على عرشه يلزم من استواء الله تعالى على عرشه أن يكون له ذات أن يكون له ذات فهذا صح أن يكون لازما على عرشه أن يكون له ذات فهذا صح فهذا صح أن يكون لازما فهذا صح أن يكون لازما. Nah, kita pahami dulu ini taklik. Contoh ya, untuk penjelasan potongan paragraf tadi. Ya. Fakrah tadi. Qawlu ahli ta'til contohnya ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat mengatakan yalzamu min itsbati sifati lillahi ta'ala. Konsekuensi dari penetapan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, konsekuensinya adalah at-tamthil, penyamaan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya sifat-sifat, berarti disamakan. Fahada la yasihu, maka ini tidak benar. Konsekuensi yang diungkapkan oleh ahlu ta'til tersebut tidak benar. Dan itu tidak benar sebagai konsekuensi dari perkara itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan inna Allah Ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi penetapan pendengaran, penglihatan dan semisalnya dari sifat Allah itu tidak berkonsekuensi penyamaan, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya hakikatnya beda dengan hakikat sifat-sifat makhluk. Dan Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi, Maha mendengarnya dan Maha melihatnya ditetapkan bahwa Sya'ul Basir, penglihatan dan pendengarannya beda dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Baik. Wa idza qila apabila dikatakan yalzamu min istiwa'illahi ta'ala 'ala 'arsyi an yakuna lahu dhatun, berkonsekuensi dari penetapan istiwanya Allah bahwa Allah tinggi posisinya berada di atas arasy. Ini berkonsekuensi bahwa Allah punya zat. Ada zatnya, ada dirinya yang berada di atas arasy. Fahada sahih. Fahada sahih yakuna laziman. Maka ini benar untuk menjadi konsekuensi dari itu. Memang konsekuensinya demikian. Memang Allah ada wujudnya, ada zatnya, ada dirinya yang posisinya di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Terpisah dari makhluknya. Jelas ini? Jadi, konsekuensi-konsekuensi ini, jika mau dilarikan ke hal yang batil oleh ahlul batil, ditolak. Nah. Tajib, karena itu bukan konsekuensi. Karena konsekuensi dari ucapan Allah, maksudnya mesti hak, meski benar. Nah, jadi jika diungkapkan konsekuensi itu ada konsekuensi yang benar, maka berarti dibenarkan. Nah, apabila yang diungkapkan konsekuensi adalah kebatilan, maka ditolak, karena itu tidak mungkin, tidak bisa. Dan sesuatu yang dimaksud. Jelas ini? Ini maksud dari potongan paragraf ini. Dari paragraf ini. Barakallahu fiikum, naftahi bihadzal qadri, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.